وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala. Masih dalam bab minasyirk an-nadr li ghairillah. وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Dan disahih dari Aisyah, Rasulullah berkata, barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka taati. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia maksiat padanya. Hadis diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, juga Abu Dawud dan yang lain. Qauluhu an Aisyah ya ummul mu'minin zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnatus siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah adalah ummul mu'minin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Tazawwajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatu sab'i sinin. Beliau dinikahi Rasul usia 7 tahun. Wa dakhala biha wa hiya ibnatu tis'a. Dan digauli layaknya istri umur 9 tahun. Wa hiya afqahun nisa mutlaqa. Dan Aisyah adalah wanita paling faqih secara mutlak, karena dia yang salah satu terbanyak meriwayatkan hadis Rasul SAW, bahkan satu-satunya wanita dari sahabiat yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul, menukilkan sunnah kepada umat radhiyallahu anha. Wa afdalu azwajin nabi illa Khadijah wa fiha khilaf. Dan beliau pula istri Rasul paling afdal kecuali Khadijah. Artinya ada khilaf di kalangan ulama, apakah Aisyah juga lebih afdal dari Khadijah atau sebaliknya. Matat sana 57 ala sahih. Beliau wafat tahun 57 Hijriah ala sahih. Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang disucikan oleh Allah kehormatannya. Beliau dari atas langit yang ketujuh. Dibela oleh Allah irt dan kehormatan beliau ketika munafikin mengangkat tifik tuduhan fitnah bahwa beliau melakukan yang tidak-tidak dengan selain suaminya. Allah sendiri yang membelanya. Dan dari tawadhu Aisyah radhiyallahu anha, padahal berat tentunya pukulan fitnah itu pada beliau, beliau katakan wala sya'nu fi nafsi ahwanu alayya min an anzalallah ayatan tutla. Urusan diriku, yakni fitnah ini, menanggung beban tuduhan kehormatan, dicela orang, dibicarakan orang, padahal istri Rasul SAW, itu jauh lebih ringan bagiku ketimbang Allah harus turunkan ayat membela aku dan itu dibaca sampai yaumul qiyamah. Ini bahasa lain dari yang Aisyah katakan ini, siapa aku sehingga harus dibela oleh Allah? Tak pantas aku untuk sampai ayat Quran dibaca sampai yaumul qiyamah pembelaan terhadap Aisyah, terhadap kesucian beliau dan kehormatannya. Dari tawaduk beliau radhiyallahu anha, Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan tentang pembelaan terhadap beliau ini di Minhajus Sunnah, ketika seorang qadhi min qudhatil muslimin, qadhi hakim, ketika dipanggil atau utusan delegasi ke Konstantinia, ke Konstantinopel. Mana sekarang Konstantinia? Turkiya sekarang ya, kira-kira sana. Al-Muhim, itu daerah kekuasaan Nasoro, dan mereka layaknya mereka musuh-musuh Islam yang mempelajari Islam itu seperti apa, ini itu seluk-beluknya untuk memerangi Islam. Qatalahumullah. Asyahid, mereka tahu muslimin tidak akan mau sujud kepada selain Rabbnya. Padahal kebiasaan mereka tiap tamu atau delegasi negara, apalagi undangan resmi dari Emperor Konstantinopel, harus sujud kepada rajanya atau ini. Nah, mereka tahu muslimin gak akan mau. Maka mereka buat hilah, mereka buat tipuan begitu, dirancang sedemikian rupa secara khusus untuk kedatangan qadhi ini. Begitu dia masuk ruangan raja, itu menunduk hampir seperti orang mau sujud, sudah rukuk bahkan lebih rendah lagi. Ya mau gak mau dia seperti menundukkan dirinya bersujud kepada raja ini di hadapan si raja. Tapi dari kecerdikan qadhi, dia tahu ini makar mereka, maka dia masuk dengan membelakangi. Jalan mundur sehingga afwan, pantatnya yang menghadap ke raja itu. Nah, al-muhim, begitu di majelis bicara ini itu, salah satu yang disampaikan oleh ruhban wal qasawisyah, para pendeta dan ulama-ulama mereka, rahib-rahibnya. Nah, bagaimana tentang Aisyah, istri Nabi kalian? Artinya mereka inginkan bahwa kehormatannya meskuk, diragukan. Ya, ini tentang kisah efek ini tahu mereka. Mereka baca. Oh, dituduh begini ini. Kisah ma'ruf. Jika beliau kehilangan perhiasannya. Al-Muhim, qadhi pun faham mereka ingin mencela Aisyah. Sementara Nasara tentunya sangat menghormati dan memuliakan Maryam, Ummu Isa alaihi salam. Bahkan dituhankan oleh mereka atau salah satu sektor mereka. Nah, Al-Muhim, kata qadhi ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin wa zawju nabiyina, istri dari nabi kami Dan beliau punya suami yang sah sebagai seorang nabi dan tidak punya anak. Maryam alaihi salam, wanita yang suci, tidak punya suami tapi punya anak. Artinya yang dimaukan qadhi, kata Syekhul Islam, mana yang lebih berhak untuk kalian tuduh? Kalau kalian mau main celah, yang lebih berhak dicela mana? Aisyah tidak punya anak, padahal punya suami resmi, suami sah dan orang mulia. Maryam bahkan tidak punya suami, tapi melahirkan anak. Kalau kalian mau menuduh kehormatan, tentunya dengan cara dan logika kalian, Maryam lebih pantas dicela. Maryam yang kalian agungkan, Maryam yang kalian muliakan, lebih pantas untuk dituduh atau dicela dengan logika kalian. Artinya, sebagaimana para penuduh Maryam, Yahud dan yang bersamanya, Pak Natullah alaihim, mengatakan Maryam berzina, ini itu, mereka dusta. Telah diketahui pasti kedustaan mereka. Telah diketahui kedustaan mereka dikarenakan Maryam dimuliakan oleh Allah dengan ayah atau mukjizah melahirkan anak tanpa suami, padahal dia tidak punya suami. Kalau itu kedustaan dalam keadaan dia gak punya suami, maka kedustaan orang-orang yang menuduh Aisyah lebih jelas. Tetapnya dan adanya kedustaan para munafikin dan yang mencela Aisyah lebih nyata. Karena jelas-jelas Aisyah gak punya anak, padahal dia punya suami. Oh, yang menuduh Maryam saja nyata dustanya, padahal Maryam gak punya suami. Maka lebih nyata kedustaan mereka yang mencela Aisyah karena Aisyah gak punya anak padahal punya suami. Maka hikmah Allah, Allah takdirkan demikian, Aisyah gak punya keturunan. Radhiyallahu ta'ala anha. Makanya ulama sebutkan kisah Maryam yang Allah sebutkan dalam Quranul Karim itu isbat fadilat Aisyah. Di situ ada penetapan keutamaan dan kemuliaan Aisyah dari sisi itu tadi. Qauluhu man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang nadar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taati. Ai falyaf'al ma nadarahu min ta'atillah. Hendaklah dia lakukan nadar dia dalam ketaatan kepada Allah. Waqad ajma'al ulama ala anna man nadara ta'atan bi syartin yarju fa in syafallahu maridi fa'alayya an atasaddaqa bikada wa nahu dhalik wajaba alaih in hasala ala ma'allaqa nadruhu ala husulihi. Dan ulama ijma' bahwa orang yang nadar kalau itu ketaatan dengan syarat yang dia gantungkan atau dia harapkan, misalnya dia katakan kalau Allah sembuhkan sakitku ini, aku nazar untuk Allah untuk bersedekah sekian dari hartaku apa yang serupa dengan itu, jika yang dia gantungkan itu terjadi betul dia sembuh, maka wajib baginya untuk melaksanakan nazarnya. Wa huqiya an Abi Hanifah annahu la yalzamu. Walaupun ada riwayat disebutkan dari Abu Hanifah bahwa itu pun tidak mengharuskan dia, enggak wajib untuk dia bayar nadarnya. La yalzamuhul wafa illa bima jinsuhu wajibun bi asli syara' kasawm. Kecuali, kata Abu Hanifah, ibadah itu memang jenis ibadah yang wajib dalam syariat. Misalnya puasa yang dia nadarkan. Nadar untuk puasa, ya wajib bagi dia. Wa amma ma laisa kadzalik kal i'tikaf fala yujibu alaihi alwafa bihi. Adapun yang di asli hukum asal syariat tidak wajib seperti i'tikaf, enggak wajib. Maka yang enggak wajib, kalaupun dia sudah nadar, nadar saya kalau sembuh saya mau i'tikaf di Masjidil Haram, kalau Allah sembuh, ya enggak wajib bagi dia untuk i'tikaf, kata Abu Hanifah. Karena i'tikaf itu sendiri dalam syariat enggak wajib. Almuhim itu qaul dan mazhab dari Abu Hanifah, tapi jumhur para ulama menyebutkan kewajiban dia untuk menjalankan nazarnya jika dia telah mendapati apa yang telah dia gantungkan dalam nazarnya. Qauluhu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Adapun dalam hadis yang nazar bermaksiat jangan dia maksiati. Zada Tahawi wal yukaffir an yaminihi. Dan dalam dia bayar kafarah terhadap sumpahnya. Qad ajma'a al-ulama annahu la yajuzu al-wafa bi nadri al-ma'siyah. Dan ini pun ijma' ulama, tidak boleh nazar itu dilakukan kalau itu maksiat. Qala al-hafidh ittafaqu 'ala tahrim an-nadri fil ma'siyah. Kata hafidh, mereka sepakat fuqaha haram melakukan nadar dalam kemaksiatan. Watanazau, hanya saja mereka berselisih. Hal yan'aqidu mujiban lil kafara amla. Perselisihannya apakah itu teranggap nadarnya, sehingga bagi yang menganggap teranggap, dia nggak boleh melakukan, tapi nadarnya sudah teranggap nadar, maka harus dia bayar kafarohnya. Ataukah itu tidak teranggap, sehingga ya hatta kafaroh pun tidak wajib baginya. Hanya itu khilafnya. Adapun yang dia nadarkan tetap sepakat mereka gak boleh dia lakukan nadar untuk pesta khomer misalnya, atau apa semisalnya, tak boleh dia lakukan. Tinggal permasalahannya, dengan itu apa dia harus tutupi dengan kafaroh atau enggak, di situ khilaf para ulama. Qad yustadalu bil hadith ala sihhati an-nadri fil mubah. Hadith dalil, bisa dijadikan dalil tentang sahnya nadar kalau itu perkara mubah. Kama huwa madhhabu Ahmad wa ghairi. Bagaimana itu madhhab Imam Ahmad dan yang lainnya. wa yu'ayyiduhu ma rawahu Abu Dawud an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih wa Ahmad wa Tirmidhi an Buraidah anna mra'atan qalat ya Rasulullah inni nazartu an adriba ala ra'sika bidduf faqala awfi binadrik ya Rasul, aku sudah nazar untuk menabuh duf terbang itu di hadapanmu. Ubah duf faqala awfi binadrik, maka Rasul katakan padanya, tunaikan nazarmu. Maka nazar jika itu mubah, disebutkan oleh para ulama itu nazar yang sah, boleh saja dan harus dia menunaikannya, dia bayar atau dia jalani nazarnya. Wa amma nadrul lijaj wal ghadab fa huwa yamin inda Ahmad. Adapun nazar lijaj wal ghadab dalam keadaan emosi, maka itu posisinya seperti sumpah bagi Imam Ahmad. Wa kafaratuhu kafaratu yamin, dan kafarahnya kafarah yamin. Rawahu Sa'id, atau li hadithi Imran ibn Husain marfu'an, karena hadith Imran bin Husain Rasul sebutkan, la nadhra fi ghadab wa kafaratuhu kafaratu yamin, tidak ada nazar dalam keadaan orang itu marah dan kafarahnya kafaroh yamin, kafaroh sumpah sama. Rawahu Sa'id ibn Mansur wa Ahmad wa Nasa'i, hadis diriwayatkan Sa'id bin Mansur juga Ahmad dan Nasa'i dalam sunannya. Telah lalu nadar lijaj atau ghadab dalam percocokan biasanya. Misalnya, ya gampangannya misalnya, dia mengabarkan tadi gubernur datang ke sini, pemahat. Nah, yang satu bilang, tak mungkin datang. Lu betul datang ke sini. Dia tak mungkin tak datang. Lu mungkin tak tahu datang ke sini. Kalau betul, dan sampai memuncak emosinya tentunya, dia marah dan dia katakan, kalau betul ke sini, gubernur, anak nazar tak sembelihkan kambing untuk makan misalnya. Karena marah. Atau sebaliknya, walhasil orang marah karena beritanya tidak diterima atau diragukan atau semisal itu, maka ini seperti sumpah posisinya, mirip seperti orang bersumpah dan kemudian dia menyalahi sumpahnya, maka ditutupi dengan kafaratu yamin. Fa in nadhara makruhan qatalat istuhibba an yukaffir wa la yaf'alu. Adapun kalau dia nazar makruh seperti tolak, disukai untuk dia mengkafaroi seperti yamin tadi, sumpah, dan tidak dia lakukan nazarnya karena makruh. Misalnya dia katakan, nah, kalau berhasil ini perkara, tak cerai istriku. Allah berhasil perkaranya. Padahal mencerai tanpa sebab makruh. Nah, maka ulama sebutkan disenangi mustahab untuk dia mengkafaroi nazarnya itu dan tidak melakukan, tidak menceraikan istrinya. Demikian bab atau hadis Aisyah dalam bab terkait larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang itu bernazar dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperhatikan kembali dalam hadis, man nadzara an yuti Allah falyutihu, yang nazarnya taat pada Allah hendaklah dia taati. Lam dalam falyutihu lamul amr, yang artinya itu perintah, dan itu umum, baik nazar yang memang jenisnya itu wajib seperti sholat, haji, puasa, atau yang tidak wajib, jenisnya tidak wajib seperti misalnya pengajaran ilmu atau kitab tertentu atau semisalnya. Maka dari keumuman itu menguatkan sudut pandang atau istimbat jumhur bahwa apapun itu yang dia nazarkan selama itu ketaatan wajib dia amalkan. Karena itu umum, Rasul katakan falyutihu, baik itu yang asalnya memang wajib jenisnya ataupun yang tidak wajib. Nah, zahirnya pula fal yuti'hu, hendaknya dia taati, mencakup nazar yang dengan karena sebab tertentu atau tanpa sebab. Tanpa ada alasan atau sebab yang mendahului atau menggantung nazar kepadanya. Misalnya, kalau ada sebab ya jelas seperti tadi, kalau aku sembuh, kalau aku lulus, aku traktir semua teman-temanku makan di warung ini, ya gantungkan dengan sebab. Kalau terjadi, kalau dia lulus, kalau dia sembuh, ada yang mutlak. Gak ada sebab, gak ada apa. Dia nazar saja mengatakan, aku nazar kepada Allah untuk puasa 3 hari. Karena apa? Gak dia sebut. Terus mutlak. Dia nazar saja begitu tanpa ada sebab yang dia gantungkan nazar itu padanya. Zahirnya hadis falyutihu, taati mencakup keduanya. baik itu nazar yang kamu gantungkan pada satu sebab ataupun nazar mutlak yang tidak didahului oleh sebab. Hanya saja tentunya nazar seperti yang Rasul katakan, la ya'ti bi khair innama yustakhraju bihi minal bakhil, dia enggak akan membawa kebaikan dan hanya dikeluarkan, keluarnya nazar itu dari orang bakhil, tidak mendatangkan kebaikan karena orang bisa menyesal. Subhanallah. Ya sekarang dia bisa kuat-kuatan nazar karena berharap betul anaknya sembuh atau orang tuanya atau dirinya. Sehingga dia enggak peduli, enggak mikir sudah. Yang penting ya Allah, saya pengin sehat atau anak saya sehat, orang tua saya sembuh, istri saya begini. Kalau emang sehat ya Allah, tak wakafkan itu tanah 1 hektar. Nazar dia. Ya enggak mikir, enggak peduli. Karena yang terpenting di pikiran dia kesembuhan orang yang dia cintai atau dirinya. Begitu sembuh, nah, subhanallah sehat walafiat ini itu, baru mikir dia lu 1 hektar. Itu tanah sekarang lambung harganya. Dulu naam dia beli 100.000 per meternya. Sekarang, kemarin misalnya, bulan lalu sudah ditawar orang per meternya 500.000 misalnya. Nah, dia kasih karena pasarannya sekarang situ 750 misalnya. Nah, nyesal dia, ya Allah, ngapain nazar kayak gitu. Nyesal. Makanya Rasul katakan, la ayat bibi khair. Tidak membawa kebaikan nazar itu. Dan keluarnya hanya dari orang bakhil. Karena dia mau memberi kalau dia dapat. Bakhil. Dia mau wakaf kalau dia dikasih kesembuhan. Dia mau nyembelih kambing misalnya kalau dia lulus. Kalau dia ini. Sehingga di situ ada apa namanya, mukabalah. Dia gak akan ngasih kalau dia gak dikasih. Begitu. Kalau gak sembuh, gak akan aku kasih. Kalau gak lulus, gak akan aku sembelih. Ada bakhil. Di sisi lain pula, yang ulama sebutkan, dia terkesan seperti su'udzon kepada Rabbul Alamin. Bahwa Rabbnya tidak akan memberi itu padanya. Tidak akan menyembuhkan, tidak akan ini. Kecuali kalau dia nyembelih. Kecuali kalau dia puasa. Kecuali kalau dia umroh. Kecuali kalau dia ini itu. Kalau enggak gitu dia enggak akan dikasih oleh Allah kesembuhan. Seakan terkesan seperti itu. Dan itu jelek sekali. Zon yang buruk kepada Allah SWT. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih cenderung menyatakan bahwa akdun nadar, memulai nadar, bernadar untuk ini itu haram hukumnya. Hukumnya haram untuk memulai nadar. Tapi jika sudah terlanjur ya wajib untuk dia tunaikan. Hanya saja dia mulai itu haram. Ya, seperti tadi, karena kamu membebani dirimu sendiri, mengharuskan dirimu dengan sesuatu yang semula kamu fi khairu, fi afiyah, minu, Afiyah, enggak ada tanggungan, enggak ada kewajiban kamu untuk itikaf, untuk nyembelih, untuk neraktir, untuk apa ini, enggak ada tanggungan. Afiyah. Ringan, enggak ada beban bagi kamu semula. Kamu sendiri yang menyiksa dirimu. Kamu sendiri yang memaksa dirimu untuk melakukan ini itu. Makanya haram akadnya untuk memulai nazar. Sebab cenderung itu hukumnya haram. Nah, jadi karena orang banyak menyesal, bahkan tidak sedikit yang kemudian enggak melakukan nazarnya. Ya karena tadi nyesal. Mikir dia. Eman-eman. Ternyata begini. Ketika nazar orang seperti tadi enggak mikir sudah. Kamu lihat jangankan orang nazar, atau orang enggak nazar aja panik kan. Misalnya istrinya atau anaknya sakit, terus dia enggak peduli kok dokter. Pokoknya kasih yang terbaik, asal anak saya sehat, asal istri saya selamat, terus berapapun biaya saya enggak mikir, enggak peduli, yang penting sehat. Itu yang terpenting, terbesar baginya. Nah, kelihatan pada setiap manusia. Menguatkan madhab Syekhul Islam terkait nazar ini, firman Allah dalam Nur 53, wa aqsamu billahi jahda aimanihim innahum wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in amartahum la yakhrujun. Mereka sumpah-sumpah. Jahda aimani. Sumpah-sumpah yang betul. Ya Allah. Wallahi. Betul. Sudah. Kalau kamu perintah keluar, kami akan keluar. Wallahi. Demi Allah. Demi Allah. Saksikan kami. Wow, terus sumpah-sumpah mereka. Asal kamu perintah ya. Ya Rasul. Untuk perang, kami perang. Wallahi. Demi Allah, kami sumpah sudah. Sumpah ini terkait ayat dikuatkan dengan qasam wa aqsamu billah. Bersumpah-sumpah mereka dengan nama Allah, jahda aimanihim, nah, untuk melakukan sesuatu yang dikuatkan dengan sumpah terhadap sesuatu yang mereka katakan. Asal kamu perintah, keluar kami. Asal berangkat kami. Suruh jihad, perang kami. Wallahi, wallahi. Itu semakna dengan nazar. Asal sembuh, saya akan gini. Asal berhasil lulus, saya akan ini. Saya akan lakukan itu. Itu yang mereka lakukan dalam ayat sumpah-sumpahnya. Apa yang Allah katakan terhadap mereka ini? Qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah. Jangan kalian bersumpah-sumpah. Allah, tidak usah sumpah. Qul la tuqsimu. Katakan ke mereka, jangan kalian bersumpah-sumpah. Karena ketaatan itu ma'ruf, ma'rufah. Maka orang yang tidak mau melakukan ketaatan kecuali dengan nazar, kecuali dengan sumpah-sumpah dulu, menunjukkan bagi dirinya ketaatan itu berat, sulit bagi dia. Jadi untuk melakukannya harus sumpah dulu, atau harus nazar dulu. Kalau enggak dia enggak mau melakukan. Berat bagi dia. Nah, untuk misalnya tadi mewakafkan tanah kah atau hartanya sekian, berat bagi dia. Dia ingin mempertahankan itu. Tapi karena orang yang dia cintai ini sakit, ya apa boleh buat lah. Atau serupa dengan itu, sumpah-sumpah ini tadi, wallahi, akan berangkat kami. Walaupun itu berat. Tapi karena sumpah yang sudah terlanjur dia ucapkan, ya apa boleh buat, dia harus keluar. Tapi kan Allah bimbing, kulla tuksimu, menunjukkan itu gak baik semula. Sesuatu yang tidak baik. Nah, gak usah kalian sumpah-sumpah. Begitu pula, yang Allah sebutkan, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Antara mereka ada yang sumpah, berjanji kepada Allah, kalau kami diberi dari keutamaannya, dari rizkinya, sumpah kami akan sedekah. Dan sungguh kami akan jadi orang soleh. Asal kami diberi rezeki. Jantungkan. Namanya nazar. Serupa kayak nazar. Asal kami diberi fadilah dan keutamaan darinya. Dan jangan khawatir kalau itu diberi. Kami akan jadi orang paling soleh. Kami akan sedekah. Infak. Lanjutkan yang tadi. Al-Mu'allif ingin menjelaskan kepada kita dengan ayat dan hadis yang beliau bawakan dalam bab, bahwa nazar itu ibadah. Allah puji orang-orang yang membayarnya. Yufuna bin nazar. Menunaikan nazar itu ibadah. Dipuji Allah. Maka wasilahnya pun menjadi ibadah. Karena tidak akan mungkin mereka bisa menunaikan nazar jika tidak bernazar. Artinya nazar sebagai wasilah untuk penunaian nazar. Nazar adalah wasilah untuk wafa bin nazar. Untuk orang bisa membayar nazarnya, apa wasilahnya? Ya dia nazar dulu. Enggak ada nazar, ngapain dia, apanya yang dia bayar dalam nazarnya? Yang Allah puji mereka yang menunaikan nazar, berarti kan sebelumnya ada nazar, yang itu wasilah. Dan ini yang syahid, ibadah. Karena wasilah terhadap ibadah itu ibadah. Maka ketika itu ditujukan kepada selain Allah, menjadi syirik, karena itu ibadah kepadanya demikian mu'alif rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang tujuan dalam bab ini, bahwa bernazar kepada selain Allah adalah syirik, dan itu sangat dicela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi. Yang nazar maksiat, jangan dia maksiat kepada Allah. Larangan terhadap kemaksiatan, fala ya'sihi, tergantung kepada maksiat itu sendiri. Kalau maksiatnya adalah maksiat haram, maka larangannya berarti menunaikan itu haram. Kalau maksiatnya itu satu yang makruh, maka menunaikan nazar itu pun makruh larangannya. Karena kita tahu al-manhi anhu, sesuatu yang dilarang oleh Allah, ada nahyu tahrim, larangan haram, ala sabilil hatam, kalau istilah usuliyin, sesuatu yang diharuskan, dipastikan, tidak boleh. Ada yang nahyu tanzih, tanzihan. Ini yang kemudian mereka istilahkan makruh. Jika itu dilakukan, maka tergantung fala ya'sihi, melihat bentuknya seperti apa kemaksiatan yang dimaukan dalam nadarnya. Haram ya berarti haram, al-wafa bihi. Makruh ya berarti makruh, al-wafa bihi. Maka dalam bab ini masail. Al-ula wujubul wafa bin nadhr. Wajibnya membayar nadhar. Tentunya ini wajib bayar nadhar tidak secara mutlak. Tapi yang digendaki beliau dari nusus adalah nadhru ta'ah. Kalau itu nadhar ketaatan. Seperti hadis tadi, an yuti Allah fal yuti'hu. Atsaniyah, idza sabata qawnuhu ibadah lillah fasarfu ila ghairihi syirkun. Jika itu ibadah, maka diberikan kepada selain Allah itu syirik. Dan ini kaidah penting dalam tauhid ibadah. Jika telah terbukti dalam nas itu ibadah, maka diberikan, ditujukan kepada selain Allah menjadi syirik. Dan bukti kalau nazar ibadah banyak sekali telah lewat tadi. Dipuji Allah orang yang membayarnya. Dan berarti wasilahnya pun adalah ibadah. Karena tidak akan bisa mereka bayar kecuali dengan nazar yang telah mendahuluinya. Nah. Dan itu tujuan yang pokok yang diinginkan dalam bab. Asalisa anna nadral ma'asiyah la yajuzul wafa' bih. Nadar maksiat tidak boleh dibayar. Karena Rasul katakan, man nadara an ya'si Allah, fala ya'sihi. Yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepadanya. Itu masail dalam bab, dibawakan oleh beliau. Wallahu ta'ala alam.